الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi para jamaah yang telah menjadi penuntut ilmu, berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain dalam rangka untuk belajar agama, sehingga kegiatan sehari-hari di samping dia mencari nafkah atau beraktivitas bekerja, dan di saat yang sama dia juga belajar agama. Ada sebuah hadis yang barangkali ini bisa kita jadikan sebagai tambahan motivasi. Nabi SAW menyebutkan, innalillahi malaikatun sayyahina fil ard yaltamisuna majalisa dzikri. Allah Ta'ala memiliki beberapa malaikat yang mereka keliling di muka bumi. Apa tugasnya? Yaltamisuna majalisa dzikri, mencari majelis ilmu. Ketika mereka menjumpai majelis ilmu, majelis yang membahas tentang masalah Al-Qur'an dan Sunnah, majelis yang membahas tentang masalah halal haram, pada waktu ada seorang malaikat yang menjumpainya, maka dia mengundang teman-temannya sambil mengatakan, halummu ila hajatikum. Mari kalian mendekat kepada hajat kalian. Sehingga majelis ilmu disebut oleh malaikat ini sebagai hajat. Karena itu orang yang dia punya kebiasaan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk mencari majelis ilmu, dalam rangka untuk memenuhi hajatnya belajar agama, dia punya kebiasaan sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat ini. Lalu malaikat ini melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok orang yang mereka berkumpul, yang mereka membahas tentang halal haram. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka inginkan? Malaikat mengatakan, mereka menginginkan untuk masuk surga. Lalu Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Malaikat menjawab, belum ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka melihat surga? Malaikat menjawab, tentu mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengharapkan surga darimu. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, mereka takut kepada neraka. Apakah mereka sudah melihat neraka? Malaikat menjawab, belum ya Allah. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Para malaikat mengatakan, tentu mereka akan lebih takut kepada neraka. Sehingga apa yang kita lakukan dan dilakukan oleh kaum muslimin di majelis ilmu itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masukkan mereka ke dalam surga dan jauhkan mereka dari siksa neraka. Dan itulah harapan kita bersama. Kita belajar bukan dalam rangka untuk mendapatkan nama baik di masyarakat. Kita belajar bukan mencari status sosial di masyarakat, tapi kita belajar untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Dan hadirin yang kami hormati, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis yang membahas, yang menyebutkan, apakah wudu itu termasuk, apakah tidur termasuk pembatal wudu ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, al-aynu wika'usah faman namat al-aynani istatlaqal wika'. Sesungguhnya mata itu adalah sumbat bagi tubur. Karena itu siapa yang matanya tertidur, siapa yang tertidur, maka berarti sumbatnya lepas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani, dan dalam riwayat At-Tabrani ada tambahan, wa man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka dia harus mengurang wudunya. Dan kita sudah menyebutkan beberapa khilaf yang disampaikan oleh para ulama, beberapa perbedaan yang disampaikan oleh para ulama yang dimaksud tidur dalam hadis ini, tidur seperti apa. Salah satunya adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur ala hayati ghairi mutamakkin. Tidur yang posisinya tidak menyebabkan dubur tersumbat. Karena itu kalau ada orang yang tidur sementara posisinya menyebabkan dubur tersumbat, seperti tidur dalam posisi duduk atau tidur dalam posisi pantat itu rapat sehingga kemungkinan untuk keluar angin sangat sulit, maka tidur seperti ini menurut madhab Syafi'iyah tidak membatalkan wudu. Dan itu didukung oleh hadis setelahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, beliau mengatakan innamal wudu'u ala man nama muddaji'an. Sesungguhnya kewajiban wudu itu bagi mereka yang tidur terlentang. Sehingga kalau tidurnya tidak meletakkan punggung di tanah, maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Namun hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa fi isnadihi dha'fun. Namun dalam sanadnya ada sisi yang dhaif. Karena di situ ada sisi yang dhaif, sehingga hadis ini secara sanad tidak bisa terangkat sebagai hadis yang sahih, tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pendapat ini bahwa tidur yang dilakukan dalam keadaan ghairu mutamakkin, yaitu tidur yang dilakukan dalam keadaan tubur terbuka, dalam arti tidak tertahan, bisa membatalkan wudu. Yang ini merupakan pendapat yang tadi kita sebutkan adalah pendapat yang kurang kuat, sebab yang menjadi sandaran pendapat ini hadis Ibnu Abbas, statusnya adalah hadis yang lemah. Karena itu kembali kepada acuan yang pekan kemarin kita sampaikan, tidur itu ada dua. Yang pertama tidur lelap, an-naumul amiq, inilah tidur yang bisa membatalkan wudu, sehingga orangnya sampai hilang ingatan, tidak tahu situasi di kanan kirinya, bahkan suara tidak dengar, bahkan bisa jadi dia sudah mimpi kemana-mana. Nah biasanya ditandai dengan ngorok ya, atau dia sudah tidak lagi punya kesadaran. Sampai pun ketika khatib sudah selesai turun dari mimbar, komat, dia kalau dibiarkan gak sholat sampai salam, karena dia gak sadar sama sekali. Maka kalau tidurnya sampai pada posisi seperti ini, sehingga sudah gak dengar suara di kanan kirinya, dia ketika terbangun wajib ngulang wudu, tidak boleh langsung sholat. Yang kedua, tidur yang yasir, tidur yang sedikit, tidur yang tidak nyenyak, sehingga dia masih bisa merasakan suasana di sekitarnya, bahkan kotak infak lewat dia masih terasa ya, karena dia sudah menyiapkan uang untuk dimasukkan ke kotak infak. Atau begitu imam sudah mengatakan Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, langsung bangun. Nah, berarti tidur seperti ini tidak membatalkan wudu, sehingga nanti kalau iqamah bisa langsung melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah pembagian inilah yang lebih mendekati, karena tidur itu sendiri tidak membatalkan wudu, tapi dia madhannatu nawaqidil wudu, dia diduga kuat bisa mengalami peristiwa batalnya wudu tanpa terasa, disebabkan karena orangnya tidak sadar. Berarti kalau tidur masih ada kesadaran, masih bisa merasakan situasi di kanan kiri, sehingga ketika ada angin yang mau keluar dia bisa nahan, maka tidur seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang nomor 82. Hadis tentang was-was yang diberikan oleh setan bagi orang yang sedang melaksanakan sholat. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum asyaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdatha wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan akhrajahu al-Bazzar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi kalian ketika kalian sedang sholat. Dan itu upaya besar yang dilakukan oleh setan untuk mengganggu manusia, terlebih ketika dia sedang melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang nilainya sangat agung, yaitu ibadah sholat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, idza jaa al-adzan, ketika adzan dikumandangkan, maka setan lari dari masjid, walahu duratun, sambil terkentut-kentut, karena dia takut mendengarkan suara adzan. Begitu adzan selesai, maka dia balik lagi ke masjid, kemudian ganggu orang-orang yang sholat sunnah setelah adzan. Ketika iqamah dikumandangkan, faidha thuwiba, ketika iqamah dikumandangkan, setan lari lagi menjauh dari masjid. Begitu iqamah selesai, dia datang lagi, lalu menggoda orang-orang yang sholat. Fala yadri kam sholah, sampai orang itu lupa berapa jumlah rokaat yang sudah dikerjakan, apakah 3 ataukah 4 ataukah baru 2. Akhirnya mereka bingung ketika sholat. Karena itulah setan punya semangat untuk menggoda manusia ketika sholat, yang setan ini sering disebut dengan khinzib. Sering disebut dengan khinzib. Ada orang yang punya kebiasaan yang sama. Sebelum adzan dia di masjid. Begitu adzan dikumandangkan, pergi dari masjid. Adzan selesai, datang lagi. Qomat, pergi lagi. Sampai sholat selesai baru datang. Ini manusia khinzib. Ada kayak gitu, Pak? Nemu gak kayak gitu? Banyak. Kita kadang merasa aneh. Tukang kerja di masjid, adzan menyingkir, sholat selesai datang. Nah, ini kan persis seperti kebiasaan setan. Seharusnya adzan, ya dia ikut sholat jamaah sebagaimana yang lain. Pak, ini kan kotor dan seterusnya. Alasan seperti itu sangat mudah untuk dijawab. Karena itulah dalam penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, kalau kita sedang berada di masjid kemudian terdengar suara adzan, dilarang ke toilet. Maksudnya gimana? Tunggu sampai adzan selesai. Setelah adzan selesai baru silahkan ke toilet. Karena ke toilet itu menjauh dari masjid. Kita keluar masjid kemudian ke arah toilet, itu menjauh dari masjid. Kenapa perlu menunggu? Agar tidak tasyabuh dengan setan, tidak meniru kebiasaan setan. Dan Nabi SAW melarang kita untuk meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita, baik bentuknya binatang, apalagi setan, termasuk diantaranya adalah non muslim. Beliau mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang meniru kebiasaan sekelompok kaum tertentu maka dia bagian darinya. Dan kita dilarang untuk meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan diri kita. Kalau mau meniru, maka tirulah yang lebih tinggi dibandingkan kita. Meniru ulama, boleh enggak? Dianjurkan. Meniru nabi, wajib. Bahkan kita harus ittiba kepada beliau. Atau dianjurkan untuk bagian-bagian yang tidak wajib untuk ditiru. Meniru para sahabat, boleh enggak? Boleh. Maka kita membaca kitab manaqib. Membaca kitab manaqib yang isinya keutamaan-keutamaan para ulama, manaqib Imam Syafi'i. Kita baca, tujuannya apa? Mengenal sejarah beliau. Ada banyak kebaikan yang beliau lakukan, lalu kita tiru. Kita membaca manaqib Abdul Qadir Jailani, monggo. Tapi ketika kiainya membaca, jangan diaminkan. Ini dudu doa, Pak. Itu buku sejarah. Makanya para asatidzah Ahlussunnah mereka sering melakukan kajian-kajian manaqib, terutama kajian yang bertema sirah sahabat, sirah tabi'in, atau sejarah-sejarah para ulama. Itu sebenarnya adalah kajian tentang manaqiban yang membahas tentang keutamaan para tokoh-tokoh Islam. Baik. Kembali pada hadis ini, hadirin. Jadi setan sangat semangat untuk menggoda manusia karena mereka adalah musuh kita. Salah satunya adalah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Bagaimana cara menggodanya? Nabi SAW mengatakan, fayanfukhu fi maq'adatihi. Setan itu meniup di duburnya. Pernah merasakannya, Pak? Disebul setan gitu. Ketika kita sedang sholat, tiba-tiba kok semilir ning nguri. Oh, ini disebul setan. Ternyata di belakang Bapak ada kipas angin ya. Jangan pede dulu, fayanfukhu fi maq'adatihi. Dia meniup di duburnya. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha. Kemudian seolah-olah dia merasa kalau sedang hadas. Walam yuhdith, padahal dia tidak hadas. Lalu Nabi SAW menyarankan, fa'idha wajada dhalika, kalau ada orang yang mengalami kondisi seperti ini, fala yansarif, maka jangan membatalkan sholat, hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dia punya bukti kalau ngentut. Apa bukti ngentut? Suara atau bau. Tujuannya apa? Harus dibuktikan sehingga dia yakin bahwasanya dia ngentut, agar dia tidak terbawa pada was-was yang diberikan oleh setan, sehingga dikit-dikit batal wudu lagi. Nanti takbiratul ihram selang sekian menit batal wudu lagi. Iya, bolak-balik wudu. Kayaknya saya ngentut. Anda ini was-was. Anda ini kena penyakit was-was. Fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidarihan. Karena itu jangan meninggalkan sholat, jangan batalkan sholat sampai mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis ini tidak berlaku untuk semua manusia, hanya berlaku bagi mereka yang punya masalah was-was. Karena saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan, Pak, katanya kalau ngentut itu tidak serta-merta batal sholatnya. Maksudnya gimana? Yang batal itu kalau ngentut mendengar suara atau mencium bau. Lah nek kalau saya ngentut berperedam ya. Silent mode ya. Yang kedua, saya enggak mencium bau. Itu kira-kira sholat saya batal atau tidak? Lah jenengan yakin enggak ngentut? Ya yakin, cuman saya enggak mencium bau, enggak dengar apapun. Ya batal. Karena sudah yakin ngentut. Hadis ini hanya berlaku bagi mereka yang punya penyakit was-was. Sehingga kalau ada orang yang enggak punya penyakit was-was, walhamdulillah, dia normal. Orang yang punya penyakit was-was itu enggak normal. Selalu merasa curiga ketika sedang ibadah. Sholat itu berkali-kali Allahu Akbar gagal, Allahu Akbar gagal lagi ya. Makanya orang yang kena penyakit was-was seperti ini enggak boleh jadi imam. Allahu Akbar batal. Nah kalau makmumnya sak masjid ya, bikin bingung nanti, ini imam enggak konsisten. Sehingga dia berkali-kali merasa curiga dengan ibadah yang dia kerjakan, enggak pernah merasa mantap. Orang seperti ini berarti kena penyakit was-was. Dia muwaswis. Sehingga dia dikasih standar yang lebih ringan. Standarnya gimana? Pokoknya kamu setiap takbiratul ihram pasti sah. Sudah enggak usah dipikir. Nah, jangan-jangan itu buang semuanya. Orang yang pernah kena penyakit was-was, dia dikasih standar yang paling ringan. Sampai Nabi SAW ngasih standar. Orang yang kena penyakit was-was gampang batal ketika sedang melaksanakan ibadah, pokoknya dalam kondisi apapun yakin kamu suci. Ketika merasa jangan-jangan ngentut, yakin gak ngentut. Yakin gak ngentut. Meskipun bisa jadi aslinya ngentut, tapi dalam rangka untuk mengobati penyakit was-wasnya, dia dilarang untuk memperhatikan dan mempedulikan perasaannya seperti ini. Karena itu dilanjutkan hadis Walil Hakim, dalam riwayat Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum, idza jaa ahadakum asyaitan faqala innaka ahdatsta." Kalau setan menggoda kamu lalu dia membisikkan dalam batinmu, kamu hadas, kamu ngentut. Faqala, maka bantah bisikan ini. Falyakul kadzabta, dusta kamu. Saya enggak ngentut. Maksudnya ucapan di sini ucapan di mana? di batin. Artinya ketika ada bisikan dan ajakan setan, kamu ini batal, kamu ngentut. Bantah dalam hatimu, saya tidak ngentut, saya tidak batal. Sehingga tanamkan keyakinan kalau ibadahnya itu sah. Akhrajahu Ibnu Hibban bilafdzin falyakul fi nafsi. Dalam riwayat Ibnu Hibban ada tambahan, hendaknya dia ucapkan itu dalam batinnya. Sehingga hadirin yang kami hormati, bagi para muwaswis, obat yang paling mujarab adalah rasa digubris. Orang yang punya penyakit seperti itu, nyuwun sewu nggih, laki-laki itu lebih sensitif dalam masalah merasa kencing. Kayaknya ada yang netes. Itu penyakitnya lelaki. Ada sebagian orang yang punya penyakit seperti itu. Sehingga dia selesai buang air kecil, sudah cebok, pakai celana, keluar kamar mandi, seolah-olah ada yang netes. Masuk lagi diperiksa, loh ini kan ada bekasnya, disiram ya. Kemudian setelah itu dibersihkan, keluar lagi, seolah-olah ada yang netes. Begitu bolak-balik. Sampai ketika dia sudah berada di masjid, sudah mau sholat, bangkit, seolah-olah ada yang netes. Ini muwaswis. Orang yang kena penyakit was-was. Obatnya gimana? Rasa digubris. Tidak perlu dipedulikan. Enggak usah digubris. Lanjutkan saja dan yakini kalau kita tidak ada yang netes. Kita dalam kondisi masih sehat walafiat dan seterusnya. Saya sering mendapatkan orang yang mengadu masalah seperti ini. Seolah-olah saya itu sering ada yang netes, bolak-balik saya ke kamar mandi, periksa dan seterusnya. Ini solusinya gimana? Yang saya tanyakan pada orang ini, pertama usianya, kamu usia berapa? Yang kedua, punya penyakit yang kaitannya dengan urologi atau tidak? Yang ketiga, perasaan ini munculnya kapan? Biasanya dia akan jawab, saya masih muda, misalnya masih mahasiswa, walhamdulillah, enggak pernah punya penyakit yang urusannya dengan kelamin. Perasaan ini hanya muncul ketika mau sholat. Kamu coba ke toilet, setelah itu pakai celana futsal. Anda enggak perasaan merasa netes? Enggak ada. Oh, berarti itu was-was. Buktinya kalau dipakai futsal biasa saja, tapi kalau dipakai sholat baru ada muncul perasaan. Ini tidak hanya berlaku bagi yang muda. Ya, saya kasih acuan muda karena umumnya yang masih muda dia tidak punya masalah seperti ini. Coba yang tua. Bapak silahkan ke toilet, setelah itu bersuci, terus macul. Dipakai jalan-jalan, pit-pitan atau apa. Kok enggak ada perasaan, kayaknya ada yang netes. Berarti perasaan itu hanya muncul ketika sholat. Itu was-was setan. Makanya terbukti dia di kasus yang lain sehat, enggak ada masalah apapun. Sama halnya ketika ada orang yang punya perasaan gampang ngentut. Coba kamu wudu, setelah wudu mancing. Sebelum wudu mancing dulu ya. Atau sebelum mancing wudu dulu. Setelah wudu mancing. Kan sama-sama khusyuk, nggih. Salat ya khusyuk menengai, nggih. Mancing juga sama, berarti cemplungke menengai kan ya. Ada enggak perasaan seolah-olah keluar kentut? Enggak ada. Berarti itu betul-betul was-was setan. Makanya bandingkan antara kejadian itu dengan kejadian non ibadah yang tidak ada syarat harus suci dari hadas besar dan kecil. Kalau enggak ngefek, berarti memang Anda itu normal dan Anda mengalami ini hanya di posisi ketika sedang ibadah, itu was-was setan. Ada juga ya, orang ketika membaca bismillah itu masya Allah, angele rakaruan bis bas bis bis bis itu berkali-kali gagal terus pak, bis mana bis lagi itu padahal mau sholat. Sekarang coba baca bismillah di luar sholat, mau makan ya, makan mas, baca bismillah, bismillah, oh lancar gini kok. Lah kamu ada masalah apa ketika sholat kok susahnya bukan main? Saya melihat langsung ada orang kayak gitu ya. Sampai tak lihat di depannya. Saya mau lihat bagaimana mulutnya itu bergerak. Itu masya Allah. Ya, Anda bisa bayangkan orang yang ketika membaca huruf dipaksakan. Jadi ditarik-tarik ke kanan ke kiri mulutnya. baca bismillah susah, baca Allahu Akbar susah, Al-Fatihah iyyaka, iyyaka itu bolak-balik. Ini orang yang kena penyakit was-was. Padahal dia kalau di luar sholat lancar. Nah itulah pengaruh dari setan, sehingga dia dibuat selalu ragu dan curiga terhadap ibadah yang dikerjakan. Bukankah curiga terhadap ibadah kita itu disyariatkan? Betul bahasanya curiga terhadap ibadah itu disyariatkan. Dan itu Allah firmankan dalam Al-Quran. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yurja'un. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan di antara ciri orang soleh adalah mereka ketika selesai melakukan ibadah, wa qulubuhum wajilah, hatinya diliputi dengan perasaan takut, dengan keyakinan bahasanya nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dari ayat ini? Humul ladzina yasnun wa yashrabunal khamra." Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang beribadah sementara mereka punya kebiasaan suka berzina, suka minum khamr? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La ya bintasiddiq. Bal humul ladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum." Namun mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah, mereka salat, mereka bersedekah, mereka ibadah yang lainnya, tapi diiringi dengan perasaan takut jangan-jangan Allah tidak menerima ibadahnya. Jadi kecurigaan itu bukan kecurigaan dari tata cara pelaksanaan, tapi kecurigaan dari apakah ibadahnya diterima atau tidak. Orang kalau didasari ibadah dengan ada perasaan seperti ini, maka dia ketika beribadah akan hati-hati. Jangan sampai kecampuran riya. Jangan sampai ketika beribadah tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Jangan sampai ketika ibadah ada perasaan ujub, karena dia khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kamus ibadah itu hanya ada dua pilihan. Kalau benar dikasih pahala, salah dihukum. Loh kok bisa, Pak? Sama seperti orang ngasih tugas. Kalau kamu melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan, dapat pahala. Kalau tugas yang kamu lakukan tidak sesuai yang diperintahkan, denda. Kita juga seperti itu. Ibadah yang kita kerjakan, kalau benar dapat pahala, salah malah dihukum. Karena itulah Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah pernah mengatakan, orang yang beribadah kepada Allah sementara tidak melandasi ibadahnya dengan khusyuk sama sekali, fahuwa ilal azabi aqrabu minal jannah, maka dia lebih dekat kepada hukuman di neraka dibandingkan surga. Karena ibadahnya ibadah yang jelas-jelas salah. Karena itulah kita berupaya untuk menyempurnakan ibadah ini dengan cara mengatur lahir batin. Lahirnya disesuaikan dengan petunjuk yang diberikan oleh syariat, batinnya berusaha untuk diatur dengan menghilangkan semua noda-noda yang di situ menunjukkan kalau kita tidak ikhlas kepada Allah. Ujub, riya, kemudian ingin mendapatkan bagian dunia dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat yang tadi kita baca ada tambahan, at-tasrihu bi anna hadhi syukuk fi taharati minasyaitan. Penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keraguan yang muncul ketika orang selesai bersuci itu datangnya dari setan. Bukan karena orangnya punya masalah terhadap lubang kemaluannya. Yang kedua, annahu bayyana mahalla hadhi syukuk wa annahu maq'adatul insan. Nabi menjelaskan tempat yang dijadikan oleh setan untuk menabur keraguan itu adalah lubang dubur manusia atau kemaluannya, seolah-olah ada najis yang keluar. Yang ketiga, annahu bayana tariqatal khuruji min hadhil awham wa huwa takdzibu syaitan. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa cara untuk menghindari keraguan seperti ini adalah rati kubris, mendustakan apa yang disampaikan oleh setan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai bab nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Baik, sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau ada imam yang dia punya penyakit was-was, ketika dia takbiratul ihram lalu dibatalkan, kita sebagai makmum sikap yang tepat bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan andaikan imam seperti ini ada di Masjidil Haram. Allah, panjang sekali ya. Allahu Akbar. Panjang sekali Allah. Bar ya. Berhasil batal. Coba orang sebanyak itu tiba-tiba imamnya batal. Orang sebanyak itu, padahal mereka mungkin sudah ada yang takbir. Ini bikin bingung di masyarakat. Makanya orang seperti ini, tadi kita kasih catatan, yang punya penyakit was-was jangan jadi imam. Silakan jadi makmum. Latihan dulu sampai dia penyakit was-wasnya sembuh. Dan itu diobati dengan nasihat, karena yang diserang adalah hatinya. Kamu pokoknya yakini, yakin Allahu Akbar, gak usah doa-doa, Allahu Akbar, sah, wis. Wah, saya masih ragu, gak usah digubris. Kalau dia masih gubris seperti itu, gak bakalan bisa hilang penyakit was-wasnya. Ada orang, dia berasal dari, kalau gak salah Sulawesi, tapi bukan Sulawesi Tenggara ya, bukan Sulawesi Selatan. Dia nelpon pertama, datang ke kantor Yufid, ingin nyari saya, gak ada, terus telpon. Kemudian dia cerita tentang penyakitnya. Saya kasih jawaban, sudah puas, ditutup teleponnya. Besoknya datang ke rumah, masih gak puas, masih tanya lagi. Dia kena penyakit was-was kekafiran. Apakah saya sudah kafir, Pak? Apakah saya sudah kafir? Kamu ini kenapa? Dia takut, seolah-olah dalam hatinya ada lintasan-lintasan kalimat kekufuran. Kemudian dia merasa kayaknya saya sudah kafir, kayaknya saya sudah kafir. Dan itu berkali-kali. Wah, kasihan orang ini. Apakah saya harus mengucapkan kalimat kekufuran? Loh, jangan diucapkan. Justru setan mengajak biar kamu mengucapkannya, sehingga betul-betul kafir. Maka orang ini kena penyakit seperti ini, dan ini was-was yang paling parah ya. Persis sebagaimana yang dulu pernah dialami oleh sebagian sahabat. Kemudian mereka lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, terlintas dalam batinku satu kalimat yang saya andaikan dijatuhkan dari gedung yang tinggi lebih saya sukai dibandingkan harus menceritakannya." Beliau paham maksud kalimat itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Itu bukti kalau kamu punya iman. Sehingga enggak usah takut. Bukti kamu mukmin itu digoda setan agar kamu merasa kafir. Artinya, orang kafir enggak bakalan punya godaan seperti ini. Ngapain setan goda orang kafir kan gitu ya? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi bagi orang ini, itu bukti kamu punya iman sehingga enggak usah digubris. Kamu itu masih mukmin. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Falyakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Lalu silakan meludah, falyantahi, setelah itu enggak usah digubris. Setelah itu diam, enggak usah kasih komentar. Kenapa kok pakai meludah? Meludah itu salah satu di antara bentuk penghinaan. Kita meludah untuk menghina setan. Kamu goda aku enggak mempan. Kemudian dia meludah ke arah kiri. Setelah itu diam, enggak usah digubris. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang yang punya was-was, sampai pun pada taraf was-was yang paling berbahaya. Was-was terkait masalah iman. Jangan-jangan saya sudah kafir. Dalam batinmu kamu ngomong apa? Saya selalu bertanya-tanya, siapa yang menciptakan Allah? ini kan ada penciptanya semuanya. Ya, gitu. Yang terakhir ujungnya Allah. Terus Allah penciptanya siapa? Kalimat-kalimat seperti itu bisa jadi muncul dalam hati manusia. Pernyataan-pernyataan nakal yang menunjukkan kalau dia ingin dibuat kafir oleh setan. Padahal aslinya dia orang yang mukmin yang baik. Maka tidak perlu digubris. Solusi yang paling mujarab, gak usah digubris. Setelah itu tinggalkan. Kemudian kalau menjumpai imam seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Yang harus dilakukan oleh makmum, kalau imam membatalkan, ya makmum membatalkan. Karena kaidahnya, jika imam itu sah, maka sholatnya makmum sah. Jika imam itu batal, maka sholatnya makmum batal. Kecuali jika makmum tidak tahu. Contohnya gimana? Imam sholat dalam kondisi lupa mandi junub. Ngimami subuh nggih. Selesai sholat subuh, pulang dielingno bojone. Mas jenengan tadi kan durung adus. Balik ke masjid, jamaah sudah bubar. Perlu enggak WA ke grup? Mohon maaf Bapak Ibu. Hah? Ini pernyataan pribadi saya mohon maaf ya. Tadi saya lupa mandi junub waktu jadi imam. Tolong sholat Bapak Ibu semuanya diulangi. Perlu gak kayak gitu Pak? Gak perlu. Baik, itu pernah terjadi di masa silam. Sahabat Ibnu Umar kalau gak salah, beliau sedang sholat, ngimami. Kemudian beliau lupa mandi junub, terus pulang mandi, balik ke masjid. Dan beliau biarkan para makmumnya bubar. Pulang dibiarkan. Karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sang imam di posisi ini. Tapi kalau makmumnya ngerti, imamnya ngentut, kita di belakangnya tahu. Tapi dia enggak ngaku. Tetap saja melanjutkan. Ya kita jangan bertahan. Yang kita lakukan gimana? Lanjutkan sholat dengan sendirinya. Kecuali kalau digantikan dengan makmum yang lain. Sehingga dia ngaku mundur. Lalu digantikan oleh makmum yang ditunjuk oleh imam sebagai pengganti. Silahkan. Wallahu a'lam. Yang lain, silahkan Pak. Baik. Betul, baik. Terkait kapan waktu takbir intiqal yang dilakukan oleh orang yang sholat. Sebenarnya takbir intiqal yang dilakukan oleh orang yang sholat, baik imam maupun makmum, tempatnya sama. Intiqal itu apa? Intiqal itu artinya perpindahan. Takbir intiqal artinya takbir perpindahan dari rukun ke rukun berikutnya. Sehingga takbir intiqal rukuk berarti berpindah dari rukun berdiri ke rukun rukuk. Takbir intiqal sujud berarti berpindah dari i'tidal, posisi berdiri, ke rukun sujud. Karena itu posisinya pengucapan takbir intiqal dilakukan pada proses perpindahan, bukan sebelum atau sesudah. Dan ini dijelaskan oleh banyak ulama seperti Imam An-Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya. Karena itu mereka memberi batasan waktu untuk takbir intiqal antara posisi berdiri atau rukun pertama dan rukun kedua, antara itu, bukan di rukun pertama atau di rukun kedua. Makanya kalau ada orang yang melakukan takbir intiqal, sujud dulu sempurna baru Allahu Akbar, ini melakukan takbir intiqal tidak pada tempatnya. Dan itu statusnya batal sebagai takbir intiqal. Selanjutnya, kalau batal takbir intiqalnya, sholatnya sah atau tidak? Ada dua madhab di sini. Menurut madhab Hambali, takbir intiqal membaca sami Allahu liman hamidah tasmi' itu hukumnya wajib. Sehingga karena wajib, berarti orang yang melaksanakan kegiatan tadi takbir intiqal tidak pada tempatnya, dia meninggalkan salah satu kewajiban sholat. Nanti ditutupi dengan sujud sahwi. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama, Takbir intiqal seperti ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sehingga siapa yang salah tempat ketika takbir intiqal, sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Dan itu pendapat jumhur. Dan sebagian ulama mengatakan peluang salah dalam masalah ini sangat besar di masyarakat, karena banyaknya orang yang melakukan takbir intiqal setelah posisi sempurna sujud, atau posisi sempurna duduk, atau posisi sempurna rukuk. Maka karena peluang salahnya sangat besar, dia memberikan toleransi. Namun ditekankan sebisa mungkin takbir intiqal dibaca pada saat proses perpindahan. Tayyib. Nah, terus kalau imam bagaimana? Ya sama sebagaimana makmum, takbir intiqal dilakukan di proses perpindahan. Tapi nanti makmumnya sudah mulai bergerak waktu imam mengucapkan Allah. Akhirnya gerakan makmum bareng dengan imam. Itu yang salah makmum. Makmum yang salah, jangan dijadikan alasan imam ikut salah. Terus gimana? Makmum dikasih peringatan. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti tolong jangan bergerak sebelum imam selesai mengucapkan bar. Ya. Kemarin baru saja kita singgung gitu ya. Kalau komando baris berbaris mengatakan hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Tunggu dulu sampai kalimat gerak. Nah, gitu. Kalau komando baru mengatakan hadap kanan, sudah hadap kanan. Tadi TNI dipecat itu. PBB kayak gini kok enggak bisa gitu ya. Nanti dulu. Nah, makmum kan gitu ya. Imam baru Allah. Tunggu dulu sampai dia mengucapkan bar, baru silakan bergerak. Nah, kalau makmum punya pemahaman seperti ini, insyaallah tidak akan sampai ada kesalahan yang lebih fatal di mana imam membaca takbir intiqal setelah posisi sempurna. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita baca. Oh, satu aja. Jelas. Atau cuma sini gitu, sehingga kita was-was ini sekarang tuh enggak gitu. Ya Allah, cuma banyak benar-benar. Yeah. Itu bagaimana sikap akun kita sehingga kita enggak was-was kalau kita mendapur iman itu kita lambat. Gitu. Baik. Kalau ada imam yang dia agak pelit ya, yang dengar cuma Allah, Allah, Sami Allah. Tapi kita enggak dengar hamidah. Kita enggak dengar kalimat akbar. Jadi dia pelit suara. Meskipun kita yakin dia mengucapkan Allahu Akbar, cuman kalimat akbarnya pelan. Allah. Allah, gitu kan? Sami Allah. Udah kita aja yang terdengar. Liman hamidahnya pelan. Pertama kita yakin sholat imam sah, sehingga kita sebagai makmum juga sah. Cuman mengatur ritme gerakannya gimana? Ya kita kira-kira saja. Kalau sudah Allah, kira-kira sampai ujung bar itu berapa detik? Eh? Pakai stopwatch? Ya dikira-kira saja ya. Oh, insya Allah ini sudah sempurna bergerak, baru kita bergerak. Tapi untuk sholatnya, insya Allah tetap sah. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.